وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, ringkasan tentang penerangan Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan masuk pada bab Maja'a anal ghuluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Pada halaman 188, kalau cetakannya sama dengan yang saya pegang, bab tentang bahwa al-ghulu melampaui batas pada kuburan orang-orang soleh bisa menjadikan hal itu atau bisa membuat hal tersebut menjadi awthan, yaitu kuburan-kuburan tersebut menjadi awthan, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah, berbuat melampaui batas terhadap kuburan orang-orang soleh bisa menjadikan kuburan tersebut ya sebagai watan berhala yang disembah dari selain Allah. Ya, menunjukkan apa? Bahayanya melampaui batas dalam urusan masalah kuburan. Qala rahimahullahu taala rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadu kuburo ambiyaihim masajid. Al-Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doa beliau, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah, kemurkaan Allah itu sangat terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Amat sangat kemurkaan Allah terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala ya, tentang bab ini dan juga tentang apa yang diucapkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta-nya, munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab terhadap kitab tauhid, annal musannif rahimahullahu lamma hadhara fil babi alladhi qablahu minal ghuluwi fis salihin arada an yubayyana fi hadzal bab annal ghuluwa fil qubur wasilatun ila syirk al mudad lit tauhid wa dzalika bi ibadatil amwat kama arada aidan at tahdzira minal ghuluwi fil qubur. Bahwa al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tatkala beliau memberikan peringatan pada bab yang sebelumnya dari perkara melampaui batas terhadap orang-orang soleh, beliau menginginkan dengan bab ini ingin menerangkan bahwa apa? Al-hulu fil kubur, berbuat melampaui batas dalam urusan kuburan juga merupakan wasilah, perantara, sarana yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan yang itu melawan tauhid. Di mana hal itu sampai pada taraf apa? Mengibadahi al-amwat, orang-orang yang telah mati. Melampaui batas dalam urusan kuburan bisa sampai pada taraf apa? Mengibadahi orang yang dikubur tersebut. Sebagaimana beliau menghendaki untuk memberikan peringatan dari berbuat hulu kepada kuburan-kuburan. Baik. Kalau bab sebelumnya mungkin kita lihat bab ma ja'a minat taghlidhi fi man abadallaha 'inda qabri rajulin salihin. Fa kaifa idza abadahu? Bab tentang peringatan yang keras terhadap orang yang mereka menyembah Allah namun di sisi kuburan orang yang soleh. Menyembah Allah namun di sisi kuburan orang yang soleh. Ini diperingatkan dengan peringatan yang keras. Lalu bagaimana kalau orang itu ternyata apa? Betul-betul mengibadahinya. Maka pada bab ini lebih menerangkan kembali bahwa melampaui batas dalam urusan kuburan orang-orang soleh bisa menjadikan kuburan-kuburan tersebut watan-watan, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah. Mungkin dulu waktu kita duduk di bangku SD, mungkin yang pernah mengenyam pendidikan SD, ketika disebutkan berhala, maka larinya ke mana? Patung gitu kan? Patung-patung. Nah, di sini ingin menjelaskan bahwasanya berhala itu tidak sekedar apa? Yang berupa, yang berbentuk. Kuburan pun dikatakan sebagai apa? Berhala. Apabila orang melakukan perbuatan hulu terhadap apa? Kuburan. Kita lihat tarjamatul Imam Malik. Biografi singkat tentang Imam Malik. Huwa al-imamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Imamu daril hijrah. Wa ahadul a'immatil arba'ah. Tuwufiya sanata 79 ba'dal mi'ah mil hijrah rahimahullahu taala. Imam Malik di sini adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Imam Darul Hijrah. Salah seorang dari kalangan ulama yang empat yang terkenal ulama madhab yang empat, Imam Malik. Beliau diwafatkan oleh Allah pada tahun 179 Hijriah rahimahullah. Baik, disebutkan dalam riwayat beliau, Allahumma, ya, Allahumma munada mabniyun ala dham fi mahalli nasbin. Allahumma itu, ya, tinjauan ilmu bahasa Arabnya, ini adalah munada. Ya, munada. Ya, yang dipanggil. Mabniyun ala dham. Ya. Allahumma dia itu mabni ala dham. Mabni pada dhammah Allahu hu. Ya. Ya, hu di sini mabni. Dalam keadaan apapun dibaca Allahu. Ya. Ketika bersambung dengan mim musyaddadah. Ya. Tidak ada Allahumma, Allahimma, enggak ada. Mesti Allahumma. Hu di sini ya. Ya, mabni ya. Munada mabniyun ala dhom fi mahalli nasbin. Di mana Allahumma ini menempati pada tempat nasab. Wal mimu musyaddada, sementara huruf mim yang ditasydid zaidatun adalah tambahan. Ya, insyaallah nanti sampai ya dalam pembahasan ilmu bahasa Arabnya. Allahumma la taj'al qabri wathanan. Wathanan huwa al-ma'budul ladzi la surata lahu. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki rupa. Ya, rupa manusia ataupun rupa hewan, tidak ada rupanya. Kal kubur, seperti apa itu? Ya, kuburan-kuburan. Ya, ya, berhala-berhala itu ya, maka tidak sekedar terbatas hanya pada yang berupa saja. Ya, kalau sonam, nah barulah berhala yang memiliki rupa sonam. Sonam berhala, wathan juga berhala. Sehingga wathan, ya, dalam keterangan yang lain, itu lebih umum daripada apa? Sonam. Wathan lebih umum daripada sonam. Ya. Sama-sama berhala yang disembah dari selain Allah. Sonam terbatas hanya yang berupa. Sementara wathan, baik yang berupa maupun yang tidak. Namun ketika disatukan penyebutannya wathan dan sonam, maka wathan ini lebih ke yang tidak berupa. Allah alam bisawab. Wathan huwa al-ma'budu alladhi la surata lahu kal-kubur wal-ashjar wal-umad wal-hitan wal-ahjar wa nahwiha. Ya, seperti kuburan-kuburan, pepohonan-pepohonan, tiang-tiang, tembok-tembok, ya, bebatuan-bebatuan, dan yang lainnya. Ya, yang tidak memiliki ya, bentuk. Tidak berupa. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, kita lihat makna secara umum terhadap hadis ini. Ya, kalau kedudukan hadis itu sendiri adalah sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Al-ma'na al-ijmalil hadith, makna secara umum terhadap hadith ini. Khafa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaqa'a fi ummatihi ma'a qabrihi ma waqa'a minal yahudi wan nasara ma'a kuburi anbiya'ihim minal huluwi fiha hatta sarat awthanan. Nabi alaihi salatu wasalam takut untuk ya, pada umat beliau ini terjadi yang namanya perbuatan hulu, sehingga menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai berhala-berhala yang disembah. Beliau takutkan yang seperti ini dikarenakan telah apa yang telah terjatuh padanya orang-orang Yahudi dan Nasoro terhadap kuburan para nabi mereka. Ya. Jadi beliau mengkhawatirkan, beliau takut untuk umatnya ini terjatuh dalam perkara yang Yahudi dan Nasoro telah terjatuh padanya. Ya. Ketika mereka berhadapan dengan kuburan para nabi mereka. Ya. Nabi khawatir itu. Agar jangan sampai, ya Allah, jangan sampai umat saya ini terjatuh seperti apa yang Yahudi dan Nasoro terjatuh padanya. Yaitu perbuatan hulu terhadap kuburan para nabi mereka. Ya. Sehingga kuburan para nabi mereka dijadikan sebagai authanan. Ya. Berhala-berhala yang disembah. Farahiba ila rabbihi an la yaj'ala qabrahu kadzalik. Ya. Beliau alaihi salatu wasalam sangat menginginkan, mengharapkan kepada Allah agar Allah jangan menjadikan kuburan beliau sebagai bagian dari apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasoro, ya, terhadap kuburan para nabi mereka. Thumma nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala sababi luhuqi syiddatil ghadab wal la'nah bil yahudi wan nasara annahuma fa'alu fi haqqi quburil anbiya hatta sayyaruha authanan tu'bad fa waqa'u fi syirkil 'azim al mudaddil tauhid. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memberikan tanbih, memberikan peringatan, ya, akan sebab didapatkannya kemurkaan yang sangat dan laknat terhadap Yahudi dan Nasoro, yaitu bahwa mereka telah melakukan pada haknya kuburan para nabi, melakukan perkara, ya, sehingga sampai pada derajat, pada taraf menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai authanan tu'bad, berhala-berhala yang disembah. Ya. Jadi kenapa Nabi SAW, ya, menyampaikan seperti ini dalam doanya? Karena apa? Ternyata kemurkaan Allah itu sangat, ya, terhadap satu kaum, ya, yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Ya. Yahudi dan Nasoro. Ya. Itu contoh yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fawaqa'u fi syirkil azim. Sehingga mereka, Yahudi dan Nasoro, terjatuh pada kesyirikan yang besar, di mana hal itu melawan tauhid. Kesyirikan itu melawan apa? Tauhid. Sehingga bukan perkara yang apa? Perkara yang sepele. Bukan perkara yang remeh. Ya. Ketika seseorang melampaui batas dalam urusan kuburan. Baik kuburan para nabi ataupun yang lainnya. Ya. Baik. Munasabatu haditsil bab, kita lihat kecocokan hadis terhadap bab ini. annal ghuluwa fil kubur yaj'aluha awthanan tu'bad. Berbuat melampaui batas terhadap kuburan-kuburan, maka hal itu telah menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai awthanan tu'bad, ya, berhala-berhala yang disembah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Wa bayyana dzalika biqauli, dan beliau menerangkan hal itu dengan sabdanya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Di mana mereka, kaum yang Allah laknat itu, yang Allah amat amat sangat murka kepadanya, adalah orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dilakukan beberapa ibadah di kuburan tersebut. Apa yang beliau khawatirkan ini, ya, kalau kita membuka mata, itu terjadi pada kaum muslimin. Banyak yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang seperti ini, ya. Mereka mengaku muslim, namun prakteknya seperti ini. Dalam kondisi, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasalam telah memperingatkan hal tersebut. Baik. Ma yustafadu mil hadith. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadith ini? Yang pertama, annal ghuluwa fi kuburil anbiya yaj'aluha awthanan tu'bad. Bahwa melampaui batas terhadap kuburan para nabi berarti telah menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah. Yang kedua, anna minal ghuluwi fil kubur ittahadaha masajid. Wa hadza yuaddi ila syirki. Bahwa termasuk dari perbuatan hulu terhadap kuburan adalah ketika menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ya. Jadi di antara perbuatan yang itu termasuk hulu terhadap kuburan adalah sebagai gambarannya, sebagai contohnya, menjadikan kuburan tersebut sebagai apa? Masjid. Wa hadza yuaddi ila syirk. Dan ini jelas-jelas mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Yang ketiga, itsbatu tisafillahi subhanahu bil ghadab ala ma yaliqu bijalalih. Ditetapkannya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu al-ghadab, ya, murka, tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala, Wali bin Jaririn bisanadihi an Sufyana an Mansurin an Mujahid afara'aitumul Lata wal Uzza Qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Wa kadza qala Abu Al-Jauza an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma kana yaluttu sawiqa lil hajj. Dan Imam Ibnu Jarir membawakan dengan sanad beliau dalam kitabnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid tentang ayat afara'aitumul lata wal uzza. Afara'aitumul lata wal uzza. Qala beliau mengatakan kana yalutul lahum sawiq. Alat ini dulunya adalah orang yang membuat adonan, ya, adonan sawik, dibuat makanan, ya, kemudian itu nanti diberikan kepada jamaah haji. Famata, yang kemudian kondisi orang ini lat, ya, mati. Fa'akafu ala qabrihi, lalu kemudian orang-orang ya, sepeninggal Lat ini ya, mereka ya, bersemedi ya, di atas kuburannya ya. Dan demikian yang dikatakan pula oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana yalutus sawiqa lil hajj. Ya. Alat adalah orang yang membuat adonan as-sawiq, ya, menjadi makanan yang kemudian diberikan kepada para jemaah haji. Ya. Terkenal rajulun solehnya lat ini. Sehingga untuk mengenang kesolehannya, ya, banyak dari para jemaah haji yang melakukan ya, persemedian di atas kuburan ini. Nah. Itulah contoh perbuatan hulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Ya, menjadikan kuburan tersebut sebagai apa? Wathan, berhala yang disembah dari selain Allah. Baik. At-Tarajim, kita lihat biografi beberapa nama yang ada di sini. Ibnu Jarir huwa al-imamul hafidh Muhammad ibn Jarir at-Tabari sahibu tafsir. Mata sanata asyarah wa thalathumi'ah minal hijrah rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah. Ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari meninggal pada tahun 310 Hijriah. Kemudian Sufyan Al-Azhar annahu Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri imamun hujjah abid. Mata sanata ihda wa sittin ba'dal mi'ah mil hijrah rahimahullah. Yang nampak bahwasanya beliau adalah Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri imam hujjah abid ahli ibadah. Beliau meninggal pada tahun 161 Hijriah. Kemudian Mansur huwa ibnu al-Mu'tamir thiqatun faqih, seorang yang terpercaya lagi faqih. Mata sanata itnani wa thalathin ba'dal mi'ah mil hijrah rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 132 Hijriah. Kemudian Mujahid huwa Ibnu Jabr. Muhammad Mujahid Ibnu Jabr. Thiqatun imamun fit tafsir. Seorang yang thiqah, imam dalam urusan tafsir. Akhadha an Ibni Abbasin wa ghairihi. Beliau mengambil ilmu tafsir Al-Quranul Karim dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, dan yang lainnya. Ya, Mujahid, ya, tabi'in, ya, murid sahabat. Mata sanata arba'ah wa mi'ah minal hijrah rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 104 Hijriah rahimahullah. Kemudian Abul Jauzah wa Aus ibn Abdullah Ar-Rib'i, thiqatun masyhur, mata sanata 83 minal hijrah rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah rahimahullah. Yalutu sawik ay yakhlituhu bisamnin wa nahwi. Mengadon tepung di sini maksudnya mencampurkan tepung dengan ya tamen dan yang lainnya, dibuat adonan, dibuat makanan begitu, yang setelah jadi baru diberikan kepada para jemaah haji. Akafu ala qabri aqbalu wa wadhabu wahtabasu alaihi. Ya, tinggal di atas kuburan, ya, bersemedikah itu artinya akbalu, ya, betul-betul menghadapkan, ya, wajahnya ke kuburan tersebut, ya, kemudian menjadikan hal itu sebagai, ya, pekerjaannya, ya, betul-betul diniatkan untuk ke tempat tersebut, ya, berdiam diri di tempat tersebut, ya. Itulah gambaran berbuat hulu kepada kuburan. Ya. Dengan bahasa akafu ala qabrihi, ya. Arahnya ke situ. Akafu ala qabrihi, arahnya ke situ, yaitu menjadikan kuburan tersebut, ya, sebagai wathan yang disembah dari selain Allah. Ya. Sangat bergantung sekali terhadap kuburan tersebut. Ya. Baik. Ya, ini gambaran, ya, perbuatan hulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Ya. Melakukan persemedian, beriktikaf istilahnya, di kuburan itu. Ya. Kalau riwayat yang awal, ya, sebagai contoh berbuat hulu terhadap kuburan orang-orang soleh atau kuburan para nabi adalah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, ya, dilakukan sholat di situ, dilakukan beberapa ibadah di situ, ya, disepertikan sebagai apa? Masjid. Ya. Kalau dalam atsar ini, ya, ya, gambarannya tidak jauh beda. Ya, bersemedi di situ, ya. Munasabatul atharil bab, kecocokan athar ini terhadap bab. Anna sababa ibadatil lati huwa al-hulu fi qabri hatta sara wathanan yubad. Bahwa sebab diibadahinya Lat adalah karena apa? Ya, hulu terhadap kuburan Lat ini. Ya, sehingga menjadikan itu sebagai apa? Berhala yang disembah. Ya, jadi di sini kita sudah mendapatkan dua contoh, ya, dua contoh perbuatan hulu terhadap kuburan. Ya. Itu menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Kemudian yang kedua apa tadi, apa? Melakukan persemedian, ya, atau beriktikaf di kuburan itu. Ya, ujung-ujungnya akhirnya apa? Menyembah yang dikubur. Ujung-ujungnya ya menyembah yang dikubur. Baik. Menyembah kepada Allah di sisi kuburan saja itu mendapatkan peringatan yang keras, apalagi kalau sampai apa? Bukan Allah yang disembah, ya. Kuburan yang disembah. Baik. Maka dalam bab berikutnya nanti insyaallah taala kita akan membaca bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam penjagaan beliau terhadap urusan apa? Tauhid, dan menutup segala celah, segala kemungkinan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, ditutup oleh beliau. Dipotong, di-cut istilahnya. Yang itu jangan dilakukan, bisa menyampaikan kesyirikan. Begitu. Jangan kalian sholat karena Allah di sisi kuburan, karena nanti bisa menjadikan ya taraf dalam taraf apa? Bukan Allah lagi yang disembah, ya, tapi kuburan itu yang disembah. Masih tersisa beberapa riwayat dalam bab ini. Satu riwayat ini wallahualam bishawab belum mendapatkan ya keterangan-keterangan yang ya cukup luas. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikannya dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.